Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Saudaraku, ada dua hal yang menyebabkan hancurnya hidup dan kehidupan kita ini sehancur-hancurnya. Pertama, rusaknya ilmu. Kedua, rusaknya tujuan. Rusaknya ilmu membuat seseorang tersesat. Fi dhalal, ad-dhalin. Yang kedua, bisa saja ilmunya benar, tetapi rusak tujuannya. Kerusakan tujuan ini menyebabkan seseorang masuk dalam kategori al-maghdhub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Hati-hati dengan dua penyebab kehancuran hidup ini. Rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan. Disinilah pentingnya berpola fikir tauhid, bermindset tauhid, beretitude, bersikap perilaku tauhid, sehingga kita sampai kepada ilmu yakin. Segala sesuatu hanya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana yang dimaksud berpola fikir tauhid? Seperti ulul albab, dimulai dari keyakinan tentang keberadaan Allah, sehingga segenap aktivitas selalu dikaitkan dengan Allah. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, dan terbaringnya tidak terputus dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengaktifkan pikiran untuk melihat kebesaran, keagungan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal. Begitu berpola fikir tauhid itu. Contoh yang paling konkret ketika seseorang sudah berpola fikir tauhid adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menghamba. Kami mengabdi dan menyembah. Dan hanya kepada Engkau saja ya Allah, tidak kepada yang lain, kami memohon pertolongan. Di bulan Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk kita selalu kembali dan kembali. Hati ini seperti Abdul Munib, berinabah. Hati yang selalu kembali kepada Allah, Iyyaka na'bud. Menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, Iyyaka na'bud. Dalam bentuk apa? Al-khudu' wal-inqiyad wat-tadhallul. Tunduk. Patuh menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Ini bulan suci. Bulan dimampukannya kita insya Allah akan dimudahkan setiap hamba jika ingin kembali menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Bukan benda, bukan makhluk, bukan dukun, bukan paranormal, bukan kekuasaan, bukan uang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah satu-satunya tempat untuk memohon pertolongan. Pertolongan untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan. Pertolongan untuk meminta sesuatu yang kita inginkan. Sedikit saja terbetik di dalam hati untuk mengemis kepada makhluk, saat itu pula Allah miskinkan kita. Ada kisah seorang pemuda yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika didatangi oleh penguasa, dan penguasa menawarkan bantuan kepadanya, dia berkata, maaf Tuan, mana mungkin aku memohon pertolongan kepada Tuan sebagai makhluk di hadapan rumah Allah ini. Setelah keluar dari Masjidil Haram, dia ditawarkan lagi, apa yang bisa kita bantu untuk kamu, wahai pemuda? Setelah berpikir, Ibrahim mengatakan, "Kepada Allah yang memiliki dunia, kadang aku malu meminta dunia. Kenapa aku harus meminta dunia kepada Tuhan yang tidak memiliki dunia? Wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tolong hamba dan cintakan hamba kepada iman. Tolong hamba agar imanlah yang menjadi hiasan di dalam hati hamba. Wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikan kami kepada kekufuran, bencikan kami kepada kefasikan, dan bencikan kami kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang mendapatkan bimbingan petunjuk darimu, ya Rahman, ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.